Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami The Jenggot. The Jenggot ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara apa, Nuk? Kayu Kenalan You. Kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Agus Permana 001. Baca, Bro. Kang, coba adung rap papanjang-panjang. Dari M. Surya Hadi. Saya mau tanya nih, kenapa nama personilnya Jenggot 1 sama Jenggot 2? Bukan Jenggot Kecil sama Jenggot Berisi. Fisik, Bro. Jenggot. Nanti kalau misalkan saya bekang, coba kalau saya tidak gendut lagi, masa jadi Jenggot Kurus dan Jenggot Kurus? Kan gak enak ya. Benar. Makanya kita bikin Jenggot 1, Jenggot 2. Alright, lanjut. Oke ya, lanjut ya. Dari Yasir 1933. Oh, Kang, boleh tanya seputar vokal buat nada 1, 2, 3 gimana ya, Kang? Caranya biar bisa menguasai vokal-vokal tersebut. Ya. Itu biasanya kita ada puasa mutih dulu Senin Sasarabu gitulah. Tapi makan bukanya nanti harus pakai kerupuk putih, nasi putih, garam putih. Nanti bisa menguasai. Itu plus-plusnya bakal punya apa? Ilmu kebal ya. Kebal. Saya buktikan selain menguasai vokal itu, saya bisa berjalan di atas air. Tuh. Bukan hanya menguasai vokal, saya bisa berjalan di atas air. Tapi airnya saat tidak ada airnya. Tengah. Oke, ngapain? Ngerepak ke 123. Oke, lewat. Ini dari Hafidz Bahar 223. Kenapa kalian dinamain The Jenggot? Kenapa harus The Jenggot? Kenapa gak yang lainnya aja? Jawabannya. Right. Ya kok bahas saya? Benar. Gak deh. Kenapa disebut The Jenggot? Enggak lihat. Nih, lihat. Nih, ini tuh bulu hidung dari sini ke sini. Enggak. Jadi bisa jawab ya. Dari Lina Fatina. Nih ya, hahaha lucu sih. Satu pertanyaan, sulit kan ngurus jenggot? Ada cerita lucu kah saat ngurus itu jenggot? Cerita dong biar kita tahu apakah jenggot membuat makin ganteng. Wak wak wak wak. Sebetulnya tanpa jenggot, saya ganteng. Saya Duta Sela on Seven. Dan saya Peppy. Jadi masalah ganteng atau enggak itu persepsi masing-masing lah. Enggak. Tapi kebanyakan orang bilang ke saya ganteng. Ganteng itu relatif, jelek itu pasti. Tentang masalah ngurus atau enggak, terus terang saya nggak ngurus jenggot. Oke, teteh terima kasih ya, Telina. Lina Fatina. Dari Sabira Fadilatun 2306. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya sama Akang-Akang di jenggot, apa yang buat Akang jenggot ini ingin berjenggot and buat grup di jenggot? Apa ada cerita atau inspirasi sebelumnya? Atau dulu pernah merasakan tidak berjenggot hingga ingin berjenggot sekarang? Sekian, terima kasih. Wassalam. Dulu, Bro. So. Kita nyari kesamaan. Nah, itu sama, dia. Sama-sama pria. Sama-sama suka musik, sehingga kita namain The Jenggot. Karena kita sama-sama punya jenggot pada saat itu. Soal ukuran badan kan beda. Beda. Nah, jadi yang kita jawab adalah, oh ini sama jenggotnya. Udahlah, kita kasih nama. Apa ada jenggot inspirasi sebelumnya? Nggak ada. Kita nggak punya inspirasi tentang nama The Jenggot. Kita berjenggot bukan karena nama grup kita The Jenggot. Tapi kita beri nama The Jenggot karena kita berjenggot. Sip, Bro. Oke. Kejawab lah ya, kenapa namanya The Jenggot. Sipa Sagita, assalamualaikum. Maaf, ini sebelumnya bertanya kepada Akang-Akang The Jenggot yang jadi pertanyaan, kenapa jenggot yang dipanjangkan menurut Islam? Ini potongnya, Bro. Itu berbeda-beda. Ada yang bilang jenggot yang panjangnya melebihi genggamannya itu makruh. Sekini, ya? Dan ada pula yang berpendapat jenggot panjang itu menyebabkan kebodohan dan kecerdasan. Kebodohan dan kecerdasan disatukan, oke? Okay? Oh, ini ada status yang dulu. Ya, jika menurut Akang-Akang jenggot ini gimana? Matur nuwun, sekian dan wassalam. Jadi sebelum ke pertanyaan, ini pertanyaan Islami banget, bukan Islami. Dalam ya, dalam agamis banget. Dalam banget. Tapi fotonya, Bro, metal. Fotonya metal. Keren deh. Keren. Jadi deh, jangan melihat fisik. Betul. Kalian semua nyuci, aku penuh busa. Jawabannya apa nih? Oh, jawabannya sebetulnya soal jenggot ini segenggaman gini ya. Terkadang saya juga kalau cukur pegang dulu segenggam baru dicukur. Tapi ya, kalau kita lihat Ustadz Riza Basalama gitu, itu jenggotnya malah segini. Ya. Berarti sebetulnya masih apa ya? Enggak, masih. Bukan berarti ada batasan ya, segenggam. Sih. Cuman ada hadis. Pokoknya nanti kita cari lagi. Tapi selama ini sih kita diberi jenggot bukan karena apa, ya memang tadi sunnah rasul yang memang selalu kita jaga, insya Allah. Right. Gitu ya. Seperti apa? Tagline jenggot, memasyarakatkan akan jenggot dan menjenggotkan masyarakat. Oke, selanjutnya Super Fahmi. Super Fahmi. Kang, mau tanya ada berapa jenis di kawasan Asia Pasifik? Jenggot 1 itu ada jenis berapa apa jenis ya? Jenggot. Horizontal semi jarang kayak benang gelasan dan jenggot 2 lebih mirip akar gigi. What? Pertanyaannya, ini jenggot 1 itu jenis horizontal. Horizontal ke bawah. Horizontal semi jarang, benar. Jenggot 2 lebih mirip akar gigi. Terus sebentar, Bro. Kita kan musisi, sering buat musik, produksi lagu. Kenapa ini pertanyaannya? Pertanyaan-pertanyaan masalah jenggot terus. Saya juga tidak tahu. Kita ingin pertanyaan tentang masalah produksi musik, lagu, bagaimana bikin lagu, lirik lagu. Kenapa nanyanya jenggot? Oke, okay, dari okay. Siti Jenab Rahmawati at The Jenggot. Kenapa The Jenggot itu nama sahabatnya Jengkol? Kenapa nggak Pete aja? Jengkol itu sebutnya singkatan bagi kita dari Jenggot Koloni. Jenggot Koloni. Jadi koloni itu seperti semut. Kalau Inggrisnya squad gitu ya. Nah, berkumpul bersama dan membentuk sebuah kesatuan itu koloni. Makanya betul. Ada Jenggot Koloni. Jadinya Jengkol. Kan kita Jengkol sudah tersebar. Betul. Dari mulai Cimaragas, Cimanu, banyak lah Jengkolnya. Oke, Hamzah As. Ini yang tadi bukan? Bukan. Oh, nah saya baca ya. Katanya Kang Dian dulunya sinden and jago nge-break dance ya. Kalau sinden ya bro. Kalau nanya meja narap nyanya di dosa nyoman. Nah, saya mah pernah belajar sinden dulu dari ibu saya, tapi kalau pernah jadi sindennya enggak ada. Kang, kapan ada lagu baru lagi? Nah, baru satu, bro. Tentang masalah lagu. Akhirnya. Oke. Okay. Kemarin baru keluar lagu Palestina. Betul. Sebelum itu juga kita ngeluarin lagu 10 Malaikat. 10 Malaikat. Dan kita bentar lagi mau ngeluarin cover baru ya. That's right. Oh, iya. Cover di Musik Positif channelnya. Coba. Kalau ini acara Kayu, nanti setelah acara Kayu nanti akan ada selanjutnya cover lagi di Jenggot. Betul sekali. Mau tanya kan kalau enggak salah Kang Abu Jihad dari Garut. Betul. Iya, Garut. Dari ya. Garut. Kang Sukmawadian dari Cianjur, betul. Itu gimana ceritanya jadi bisa ada kontak di antara dua belah pihak gitu ya, bisa ketemu akhirnya keluar nama di Jenggot. Waktu itu saya peserta, dia jurinya. Wis. Nih juri saya. Kita ketemu, kita awalnya kita ngobrol sebagai peserta dan juri. Setelah itu akhirnya lama kelamaan ada chemistry. Yuk gimana kalau kita bikin lagu kolaborasi? Oke. Okay. Akhirnya nemulah The Jenggot. Jadi sempat kita namanya The Batik. Ya, karena betul. Awal-awal The Jenggot itu setiap perform kita pakai batik dan pakai sendal gunung, bro. Sendal gunung. Oke okay, ya bro. Oke. Okay. Semua pertanyaan sudah. Nah kita kan terjanji. Udah janji kita dulu ya. Kita janji dulu. Pertanyaan terbaik akan kita kasih hadiah. Ya, oke okay, bro, langsung dipilih saja. Baik, setelah kita berembuk sekitar 2 jam setengah kurang 30 detik, akhirnya kita sampai pada keputusan bahwa yang kita pilih adalah bro dengan alasan, alasan dari sekian hasil. Banyak pertanyaan, 1000 pertanyaan yang bersebar di page atau di Musik Positif Instagramnya, semua pertanyaan hampir bertanya tentang masalah Jenggot. Kita memilih satu pertanyaan yang menurut kita ini serius tanyanya. Oke. Okay. Bukan serius, kan semuanya juga serius. Semua serius. Lebih jelas ke arah produksi dan karya kreatif kita ya. Yang bertanya tadi, Kang, kapan ada lagu baru lagi? Siapakah ya? Dia? NK underscore ada. Oke, baik. Buat selamat. NK underscore ada, selamat. Anda berhak mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa langsung DM betul, Instagramnya Musik Positif. Sebutkan nama, alamat, biar nanti mungkin bisa langsung dikirim ya. Betul. Terima kasih sudah banyak bertanya di acara Kayu Kenalan You. Jangan lupa ikutin terus channelnya Musik Positif. Positif, subscribe. Subscribe, share, okay. Dan juga dan komen. Unfollow Instagram Jenggot. Right. Oke, okay, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Doraemon. Pasangannya. Nah, bro. Assalamualaikum. Siap.